Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dzul kinazim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadru musilatilil hadratil aliyya amma ba'du al-mukarramun para alim ulama bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat ingkang kawula mulyakaken wonten ing dalu menika kangge memanfaatkan wekdal ingkang wonten mengenai uraian tasyakur serta sanjungan selawat dan salam kula makmum wonten wingkingipun pimpinan mujahadah yang saya taati. Muga-muga anggen kula panjenengan sedaya hadir dalam pengajian rutin wonten ing siang menika walaupun situasinya kados mekaten nggih muga-muga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita semuanya amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, dunia adalah mazra'ah, sawah, gene nandur. Di dinding gene nandur niku mesti berat. Sing enak niku lek wis panen. Mulane didawuhkan dunia ini adalah tempat kita menanam. Sapa wonge sing nandur apik mesti cukul bagus. Panene panen bagus. Sapa wonge sing nandur itu jelek. Ndak gak dirubah, gak dijebol tanduran itu. Cukule ya cukul elek. Panene ya panen elek. Lah lek cukul niki nang awake dhewe ngono isik. Ya walaupun berat isik mendingan. Tapi lek cukule iku nang anak cucu kita, hadirin wal hadirat. Nggih, kasihan anak-anak kita gak ropopo sebab ulahi wong tua, sebab jahatnya orang tua anak katut. Dadi cukul jahat. Mulane kacang ora ninggalan jaran. Lek wong tua nandur jahat iku umume cukule nang anake. Anake dadi jahat. Tapi lek wong tua nandur apik ya umumnya cukule nang anak-anaknya menjadi baik. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam hal ini. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat, mari sisa-sisa umur singkulo lampa ini harus bernilai kebaikan. Jangan ada yang bernilai kejahatan. Kalau ada nilai kejahatan yang dijebol itu cepet-cepet diambil itu, supaya kita nanti benar-benar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama anak-anak kita hadirin kasihan. Kita punya anak-anak yang enggak pernah melakukan salah, enggak melakukan dosa, enggak melakukan jahat, tapi iso kena imbas sih. Ya kena imbasnya itu ya itu tadi. Ya. Ya itu tadi akhirnya anak itu menjadi sengsara karena ulah orang tua. hadirin yang saya muliakan, dalam surat Ibrahim memang manusia itu diterangkan innal insana lazlumun kafar. Ini kan surat Ibrahim ayat 34. Sesungguhnya manusia, ya kita-kita ini adalah lazlumun kafar. Ini sangat zalim sekali. Sangat zalim dan sangat kufur. Lazlumun kafar. Nah, ini adalah sifat manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan. Mulane lek ono menungso rumangsa apik ini kan salah, ini gak cocok karo pakeme. Kok cara wayang gak cocok karo pakeme. Wong menungso kali Gusti Allah wis dilingno, sak temene menungso ku ngene zalim. Ngene kufur. Zalim di sini adalah sangat salah dalam penempatan segala sesuatu. Nah, kufur di sini adalah ingkar. Semua pemberian Allah, nikmat itu manusia ingkar. Ingkar di sini adalah tidak mengakui itu dari Allah. Toh kalau mengakui masih diaku dari dirinya sendiri. Dan ini adalah ingkar. Nah, ini mari kita sama-sama koreksi pada diri kita masing-masing. Moga-moga kelonjenan ini menyadari akan keberadaan kita. Jangan salah dalam penilaian. Kulon jenengan hidup sekali, ojo nganti salah oleh nilai. Terutama nilai dirine dhewe, maaf. Jangan ada di antara kita, walaupun satu orang menilai dirinya salah. Ojo nganti. Ya apa sing dimaksud nilai dirinya salah? Wong kulon jenengan iki al-insanu mahalul khotok wan nisyan. Innal insana lazlumun kafar. Ini surat Ibrahim jelas dadak kula panjenengan nilai kok dadi wong menilai aku wis apik. Aku iki gak zalim, aku iki wis imanku bagus, aku wis bagus. Ini adalah salah itu namanya. Menilai kita salah. Jadi kalau terhadap diri sendiri kita harus menilai yang negatif. Jangan sekali-kali menilai aku wis bagus. Nah, ini mengakibatkan dampak yang kurang baik itu hadirin wa hadirat. Walaupun kita sudah kaya tetap, walaupun kita sudah haji, walaupun kita ini orang alim tetap harus menilai yang enggak. Walaupun begitu aku kisi zolim, kisi ake salai. Aku kisi ake ingkari. Pemberian Allah yang sekian banyak itu saya aku semua. Mestinya saya ini harus tenggelam, tawaduk. Saya ini kok ndangak. Ini namanya penilaian kita ini harus jujur. Jangan-jangan kula panjenengan jangan sekali-kali menilai kita ini baik. Ojo nanti golek masalah. Yang baik itu hanya Gusti Allah titik. Kalau dirimu ya aku ini jelek gitu loh. Mengapa demikian? Nah, karena kita ini dalam bahasa Al-Hikam ini kita ini masih belum sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini masih berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Ya, orang yang berjalan kepada Allah ini namanya salik. Ini sedang berjalan, isih ono perjalanan. Lah kula jenengan iki durung tutuk. Ibarat finish durung finish. Dan semua orang yang hidup di dunia tidak pernah mengaku sudah finish, tidak ada. Walaupun itu aulia besar masih merasa kurang, kurang, aku masih kurang, aku masih jauh. Bahkan semakin tinggi kedudukan rohani menungso, iki menungso ku semakin merasa kurang terus. Saya masih kurang, saya masih jelek, saya masih jauh di hadapan Allah. Ini wong sing rohaninya sempurna itu begitu hadirin hadirat. Tapi lek roh terbalik, oh, aku sudah selesai. Aku sudah ngaji, kamu masih belum. Isik duran aku lah ini rohanine kualik itu hadirin. Besok on alam barzah, tidak peduli siapa orang itu. Besok melaku kualik isi rayon onisor di akhirat itu nanti. Ini hadirin yang saya muliakan. Ini didawukan dalam kitab ini. Ma arodat himmatu salikin antakifa indama kushifa laha illa wa madadhu hawatiful hakikoh. Kalau terus akan mawon nggih. fa innal ladzi tatlubuhu amamaka wala tabarrujat dhawahirul mukawwinati illa wanadaka haqaiquha innama nahnu fitnatun falatakfur. Ini orang sing ahli mujadah, orang yang ahli tariqah, orang yang ahli berjalan menuju Allah. Iki lek pancene teman-teman menungso niki salik, teman-teman jujur oleh mengabdi kepada Allah, bukan hanya bungkusnya tok, duduk mung jasate tok, duduk mung omahe roh niki, jasate omahe roh. Duduk mung teman-teman jiwanya itu sedang menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Niki didawuhkan ini lek ana wong sing salik dadi ma arodat himmatu salikin, dadi semangatnya orang-orang itu yang menuju pada Allah fafiru ilallah niku. Ini kalau terpengaruh pengalaman-pengalaman yang manis, sedang kelakuan pengaruh pengalaman yang lezat menyenangkan. Tentunya ini adalah pengalaman rohani, juga pengalaman jasad. Sedang salik akeh wong percaya. Dungane mandi wong padha percaya. Tamune akeh padha salaman kabeh. Tangane dicium balak-balik iku wong salik. Ini termasuk pengalaman yang menyenangkan. Setelah dia mujadah mempeng dungane mandi uang podo hormat, orang lain sama sungkan, ini contoh, orang lain sama dingkluk kepada orang itu pengalaman. Rezekine lancar bagaikan air yang turun dari langit, gak kena dibendung. Apa sing dituju teko, itu jenis uang diparing itu biasanya salik. Ini pengalaman-pengalaman lahir. Atau orang yang berjalan menuju Allah itu mendapat pengalaman-pengalaman rohani atau rasa, atau dibuka hijabe, yaitu orang itu tahu akan hatinya kancane. Durung kejadian wis diparingi weruh. Niki termasuk orang yang salik itu diparingi ujian ngoten niku. Dadi lek kula panjenengan kelakuan kok mimpi enak, ketok alam kubur, ketok malaikat, bongso jin podo ketok moro, itu adalah ujian, jangan direken, hati-hati. Ini yang roh, bongso roh ini. Lale bongso jasad kalau panjang mujadah mempeng salik berjalan menuju Allah, ini orang podo hormat, banyak orang-orang yang sowan pada jenengan, pada kita, minta dungo digepuk tangannya itu waras, disebul sembuh. Ya, diberi kekuatan yang khariqul adah, beda karo kancane. Ini adalah pengaruh, hati-hati. Tujuan kita kan bukan itu toh, hadirin wa hadirat. Dari awal ngaji kula panjang kan sepakat toh, ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Ini sepakat. Ingat, camkan hadirin wa hadirat. Apa saja pokok sepi dari Allah. Pokok yang dituju bukan Gusti Allah. Isi onok sedikit pengaruh. Onok sedikit keinginan. Onok sedikit dunia yang nemplek di jero ati. Pokok tujuannya bukan Allah. Ingat itu palsu. Batil. Lalu wis ngerti ngono jenengan besok diuji. Ya termasuk kita-kita. Saya sendiri juga banyak. Jenengan juga banyak diuji. Kalau diuji lahir ya itu tadi, wong podo hormat, wong podo nurut, manusia podo suka bila perlu. Kalau diuji roh ya itu tadi, ketok alam-alam malakut, ketok kejadian yang belum terjadi wis ketok di moto. Kejadian-kejadian yang akan datang sudah diberitakan orang lain kagum. Ono wong kancane teko wis eruh atine. Jangan terpengaruh dengan itu. Sir wajidda fisairi Latakif. Ayo terus, jangan berhenti. Latakif. Ojo terpengaruh karo ujian itu. Dikala kila mujadah dunyane numpuk, rezekine gede, jangan terpengaruh, terus atimu. Dunia akan kau tinggal. Ojo mandek dengan dunia. Tinggalin dunia, biar dunia mengejar kau. Jangan engkau yang mengejar dunia. Sir wajidda fisairi latakif. Ayo terus, jangan berhenti. Ini duwe guru mesti ngono to, lek duwe guru rohani. Lek mboten duwe guru rohani, waduh kagum dengan dunianya. Beli mobil sudah terpengaruh dengan mobilnya. Lupa kalau itu hanya sementara. Dan pasti kita tinggal. Apa ndak boleh beli mobil? Beli, silakan. Kalau punya beli dua, beli tiga, buat yang manfaat. Buat untuk yang betul-betul diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya itu tadi, sir wajidda fisairila takif. Ayo terus, terus. Jangan berhenti. Jangan kau pikirkan uangmu yang numpuk. Ya maaf. Kalau kita punya harta yang banyak, ya biar, tapi jangan kau kejar itu. Kalau kamu mengejar dunia, binasa kamu. Karena dunia itu racun. Dunia itu adalah pasti kau tinggal. Jangan kau kejar. Kamu hanya sekedar melaksanakan perintah Allah. Biar dunia mengejar kau. Waktu sholat, sholat. Mendengar azan langsung masuk ke dalam masjid. Tinggalkan dunia. Dunia akan mengejar kita. Ini yang dunia, hadirin. Ini biasanya waktu maju, sembarang maju. Terus. Sir wajidda fissairi la takif. Ayo terus. Terus gimana hadirin wa hadirat? Fa innal ladzi tatlubuhu amamaka. Fa innal ladzi tatlubuhu amamaka. Kamu harus terus, jangan berhenti. Sebab yang kamu tuju itu di depanmu. Di depanmu masih ada tuh terus. Jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Sampai kapan? Sampai mati kamu jangan terpengaruh. Ini orang salik diuji seperti itu. Awas. Kita akan mendapatkan pengaruh-pengaruh itu. Dan orang yang memilih guru rohani itu akan diberi khawatif. Khawatif itu suara gaib yang dari Allah Subhanahu wa taala yang dituntunkan dari guru rohani kita. Jadi lek ono murid terutama di dalam pengamalan sholat waqidiyah apabila mengalami ujian-ujian ini terutama ujian itu jenengan diberi keramat itu guru rohani itu memberikan peringatan yang mana permohonan sambungnya hati kepada Allah itu memberikan suara itu. Ayo terus, jangan berhenti. Saya sudah kaya guru, tinggalkan kayamu. Kamu akan meninggalkan dunia. Terus biar kaya itu mengikuti kamu. Jangan kamu mengawulo kepada kekayaan, tapi kekayaan harus ngabdi padamu. Fa innal ladzi tatlubuhu amamak. Dan apa yang kamu tuju berada di depanmu, itu di depanmu. Ini suara. Kamu jangan terpengaruh. Walaupun kamu dipuji oleh temanmu, dipuji oleh orang sak jagat, ingat pujian itu racun, hadirin wal hadirat. Pujian itu kalau dimanfaatkan panjenengan tambah bagus. Carane manfaatno ya apa iki? Kita dipuji orang langsung tenggelamkan, ya Allah. Saya dipuji keluarga, saya dipuji teman saya. Saya dipuji oleh orang banyak. Ini alhamdulillah ya Allah. Ini menunjukkan kasih sayangmu. Sebab saya ini tidak pantas kalau dipuji. Saya ini penuh dosa. Saya ini ahli maksiat. Saya sholat tidak pernah khusyuk. Saya hatiku gak madep. Lek nyebut asma Allah iso. Tapi madep nang Allah kulo mboten saged. Kok kulo jenengan puji ya Allah. Nah, ini harus tenggelam ini. Harus pandai-pandai menyikapi hadirin wal hadirat. Jangan terbuai oleh pujian. Dan jangan terbuai oleh caci makian orang. Nah, kalau kata dicaci maki, kalau dipuji harus tenggelam. Kalau dicaci maki juga harus tenggelam. Kamu goblok. Kamu kututu ustad. Kamu tuh dolim. Hati harus tenggelam. Iya, saya dolim. Memang saya bodoh. Memang saya tidak ada apa. Cepat. Cepat kembali. Jangan kau reken itu maksudnya. Kamu jangan terpedaya dengan pujian atau cacian maki dari orang-orang yang orang-orang itu. Walaupun kamu dicaci maki terus, sir wajidda fisairi la takif. Ayo terus. Walaupun kamu dicaci maki pokok gak ngobong-ngoma mari wis. Biar terus, terus jangan kau hiraukan itu. Jangan kau hiraukan terus, semua itu ada hikmahnya. Fa innal ladzi tatlubuhu amamaka. Masih ada di depanmu tujuanmu. Ini hadirin, apa tujuan itu? Wa huwa wusuluka ilal maula wa adamu rukunika ila syai'in siwahu. Tujuanmu masih ada di depanmu, yaitu kamu sampai kepada Allah, iso sowan di hadapan Allah, madep bersimpul di hadapan Tuhan. Kalau lahirmu ngucap mujadah, hatimu simpuh di hadapan Allah, usulmu kepada Allah, wa huwa wusuluka ilal maula, kepada Tuhanmu, kepada Gustimu. Ilal maula itu kepada Gustimu, kepada Tuhanmu. Nah ini hadirin, dan tidak cenderung hatimu kepada sesuatu selain dia itu, ini hati-hati hadirin, wah hadirin. Kembali kepada ujian, hati-hati. Ini didawukan wala tabarrujat zawahirul mukawwinati illa wanadaka haqaiquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi ujian yang menimpa kula njenengan ini didawukan tadi, pengalaman-pengalaman yang mengganggu kula njenengan. Panjenengan diberi awas, kula panjenengan dengan salik wusul kula wau dadak diberi kelebihan-kelebihan Allah. Ini pengalaman yang memikat hati, yaitu tadi yang seperti yang saya terangkan tadi, dihormati orang lain, ekonominya maju menjadi muda, yang diusahakan sukses. Ya, diberi khorikul adah, alamat-alamat siri, rahasia-rahasia, iso dideleng wong lap ilang, bisa berjalan di air berarti bahasane, usume wong berjalan di darat, panjenengan iso nyabrang samudra, nyabrang sungai tanpa wot, gak kelem, bisa ngelempit bumi bila perlu, salapan onok Mekah. Jangan terpengaruh. Iku dulinan itu. Dadak saiki sing digoleki oleh wong-wong itu keramat-keramat itu. Jangan cari keramat. Cari Tuhan cukup. Kelakuan cek keramat, jangan tertipu. Banyak berapa ribu wong-wong sing kelakuan, termasuk diri kita yang mujadah, tertipu dengan keramat. Mujadah dungane cek mandi. Jangan, jangan terpengaruh. Enggak usah kepingin mandi. Gak usah kepingin sukses, gak usah sudah, ya pasrah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mencari itu semua, karena itu dunia isian. Kita harus puas bahwa Tuhan di hadapanku. Kita harus puas Allah, Allah di hatiku. Selain Allah adalah penipu itu, hadirin wa hadirat. Satu contoh, misalkan ada seorang yang ulama top, yang khariqul adah, terus jenengan dipanggil, setelah dipanggil panjang dirangkul, diciumi, ya jidat jenengan itu penghormatan, terus panjenengan dikasih sajadahnya. Jangan terpengaruh dengan itu. Itu bukan Tuhan, hadirin wa hadir. Makhluk itu malah dadek no molo, dadek no lemune nafsu kula njenengan. Lebih baik kula panjenengan dikaplok wong tapi sabar, daripada dipuji oleh seorang agung tapi dadek no kula panjenengan bangga hatinya. Awas, jangan tertipu. Wala tabarrujat zawahirul mukat mukati. Ya ini tadi, ya maaf, ini yang dikatakan tadi, jangan terpengaruh itu. Maka kulon jenengan yang hati-hati lewis nemoni masalah-masalah itu. Sebab kabeh sing panjenengan diparingaken kala wau nggih. Yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian sing kaya ngoten niku wau. Yaitu wala tabarrajat dzawahirul mukawinati illa wanadatka hako ikuha iku kabeh sing dipun paringi ngoten niku iku diterangkan innama nahnu fitnatun wala takfur itu dikatakan innama nahnu fitnatun kabeh iku mung ujian ya dekat dengan siapapun itu ujian innama nahnu fitnatun itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala fala takfur kamu jangan terpengaruh kamu jangan sampai melupakan aku kata Allah Subhanahu wa taala. Ya hadirin yang saya muliakan. Ini perjalanan salik. Salik itu artinya orang yang berjalan pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ngambah dalan. Wonten ngersani Gusti Allah niku jenenge salik. Lah salik niki semakin sempurna. Nek panjang kepinro, iki gak ono ukuran keramat. Dadi le ono wong keramat gak jamin nek wongku sempurna rohan ini, beten-beten jamin. Malah akeh wong keramat malah ciloko iku sing paling akeh. Namanya istidrot. Dungone mandi, kelakuannya bagus, tamunya banyak yang datang. Ini bila perlu malah datekno ciloko ini hadirin wa hadirat. Lu cilokone apa? Akhirnya dia tidak menghormati orang lain. Sing nomor loro merasa bahwa aku keramat, aku sudah tinggi. Aku sudah bagus. Jangan itu hilangkan. Itu ujian. Mengko ciri-ciri seorang aulia itu bukan dilihat dari ya itu tadi bukan dilihat dari keramate. Jadi wali sing gede, sing agung itu dilihat dari akhlaknya. Tapi kalau jenengan ini gampang terpengaruh teko keramate seseorang. Ono wong keramat kalau jenengan bingung, jangan bingung. Lek ono wong elek maksudnya rezekine rendah di tengah-tengah masyarakat itu dihujat tapi dia tetap memiliki akhlakul karimah yaitu yang kamu harus bingung yaitu sing panjang kepincut wong iku ae ojo kepincut wong ahli kelakuan dungane mandi tamune akeh iso mbadi atine wong jangan terpengaruh itu bahaya itu kita terpengaruhlah kepada orang yang akhlaknya budi pekertinya bagus itu yang paling bagus itu terpengaruhlah kalian dengan orang yang memiliki akhlakul karimah. Ojo nganti kalau jenengan ini terpengaruh malah karo hal-hal yang itu tadi yang dikatakan tujuanmu masih jauh. Tujuanmu masih jauh, ojo mandek tekan itu. Hadirin ya yang saya muliakan, ya maaf. Ya mungkin ini ada ujian gangguan suara ini yang tidak bisa konsentrasi. Ya tidak apa-apalah ya, yang penting sama-sama kita mengaji. Hadirin yang saya muliakan, jadi oleh uangku cedek ambil Allah, niku duduk diukur teko keramat deh. Duduk diukur teko haji bin biro uangku, duduk niku. Jadi semakin dekat seseorang kepada Allah niku jenengan pirsani akhlaknya ucapannya terus pundi sering nyakiti orang lain apa tidak oleh guyon terus pundi guyonnya membuat orang sakit hati apa tidak orang yang akhlaknya sempurna sing rohanine cedek karo Allah dia tidak pernah begitu hadirin-hadirat menjadikan orang senantiasa suka. Ndadekno wong senantiasa merasa terhormat. Ini wong sing cedek karo Gusti Allah tenanan, mboten main-main iki. Ini lebih-lebih yang di akhir zaman ini. Nah, seorang kekasih Allah, seorang yang dekat kepada Allah itu adoh teko sifat-sifat sing Allah hadirin. Nah, sifat sing Allah itu sifat di jeruni hati ini sing kula panjang sing sering. Sebab ada sifat ini apabila muncul di jeruni hati, ini akan memakan amal kula jenengan entek amal niku. Lah penyakit iki ora iso ilang lek gak wong mati utawa sing di tuju kemati. Ini penyakit jahat sing ana jeruni hati. Walaupun katoi tertawa tapi lek iki sik ana penyakit bahaya banget. Yaitu hasud. Iblis dilaknat karena hasud. Innal ghilla wal hasada ya'kulanil hasanat kama ta'kulun narul hatob. Tolong sederek kula sedaya njenengan. Ini sifat ini tolong dibuang jauh-jauh. Manusia menjatuhkan temannya karena sifat ini. Al-ghilla wal hasad. Manusia menghancurkan reputasinya. Berani memfitnah sebab ono jroning ati cukul al-ghilla wal hasada. Niki mboten peduli sapa sing kena jangkit, ya cepet ndang tobat to, ngono maksude. Walaupun saya kena jangkit ya harus cepet. Ya untung wong sing dilindungi kali Gusti Allah didoi teko penyakit niku. Nah ini dikatakan saat temene al-ghilla iku nduwe sifat iri. Kok gak aku ya ngono lho. Padahal aku sing senior, kok gak aku, kok wong iku. Niku contoh awan. Padahal wongku melarat lho, kok iso sugih saiki. Wongku lho gak tahu mengaji, gak tahu mondok, kok iso ya? Kok gak aku, itu namanya al-ghilla. Jenan duwe sifat niku napa, Den? Tolong dikoreksi ndek jroning ati. Iki padha-padha usaha kok kono maju aku kok enggak. Kok gak aku ya? Lho itu pertanyaan itu lek ono ndek ngono jroning ati berarti itu penyakit hadirin. Jangan nganti kula panjenengan mboten ngantos dijebol penyakit itu. Lek gak dijebol mangan amal kula kebaikan jenengan. Ya kulanil hasanat memakan kebaikan kama takulun narul hatob. Itu kaya oleh geni dibakar membakar kayu-kayu yang kering hatob. Al-ghilla ini orang-orang yang dicintai Allah itu bersih daripada itu. Al-ghilla itu tondo-tondone niku senantiasa menceritakan jeleke kancane. Iku al-ghilla. Ngomong sak ngomong nyeritakno cacate kancane, itu al-ghilla. Tapi lek niku wis meningkat dadi hasad, hasud, menceritakan kejelekan orang lain padahal ndak jelek. Itu al-hasad, hasad. Contoh. Ya maaf. Seseorang enggak korupsi. Terus diceritakan dia korupsi itu sudah hasud. Padahal maaf. Padahal dia enggak korupsi. Dan dia mengada-ada seperti itu karena punya rasa hasud itu. Bahaya, harus cepat dijebol. Masirul hadirin pendengar radio yang budiman. Bahaya banget ini. Walaupun saya begini ora trimo kok sampean. Karena hasud itu tidak pernah nerimo. Selalu baik terus perasaannya. Lah orang yang diberi rasa hasud itu bahaya banget. Nampak itu sing ketokku elek tok, iku wong hasud itu sing ketok eleke tok. Tapi orang yang hatinya bersih sing ketokku mung apike tok. Walaupun temannya itu jahat sing ketokku mung apike tok. Walaupun begitu orang itu loh orang baik kata itu. Ya ciri-cirinya ya gitu tadi. Lah ono kanca-kanca di gedung ati ngomong kesalahane kancane ya iku. Kesalahane kancane dibuka nyalano kesalahane kancane, itu berarti jenengan hati-hati itu kena penyakit al-ghilla wal hasada. Bahaya banget. Apalagi sudah menimbulkan fitnah. Yang disebut fitnah itu sesuatu yang tidak dilakukan yaitu dikatakan jelek gitu ya, itu fitnah. Ini yang paling bahaya dan menimpa umat masyarakat. Iblis itu mudun gara-gara penyakit itu hadirin. Al-ghilla wal hasada. Nah kalau orang itu kena penyakit itu, ya gulanil hasanat ini makan amal sampai. Wah malikan itu sing api apa aneh sih dipangan ini nanti. Sholat tapi sholat tidak pernah ingat pada Allah. Melakukan perbuatan-perbuatan apa tapi ya tidak ikhlas, gak kenal lillah, gak kenal billah. Sing ketok mung apik itu apa aneh sing dipangani nanti. Tambah parah penyakit itu. Nah, orang yang dekat kepada Allah itu akhlaknya mesti sempurna, bagus. Walaupun dengan orang yang membenci, dia tidak pernah membenci orang itu. Masa malah menunjukkan kebaikan orang itu. Bisa begitu apa? Belum, kula jenengan. Satu contoh, saya membenci sampean jenengan. Setelah jenengan saya benci, saya fitnah kesana kemari, saya kasuti, jenengan datang balesi. Oh, itu loh sebetulnya ustaz itu baik kok. Walaupun begitu jasanya banyak, tidak pernah menyinggung negatifnya. Sudah begitu apa belum, hadirin wa hadirat? Sebab di surga benjeng besok tidak ada orang yang atine hasut ora ono di swarga. Lha lek lu panjang kepin munggah swarga sing duwe rasa iri hati lan hasut, jangan harap kula panjang akan masuk surga. Karena di swarga ora ono ati sing hasut. Ora ono ini. Ini hadirin wal hadirat. Ya ini jujur, saling koreksi saja. Maka daripada, oleh karena itu hadirin anak adik-adikku, bapak-bapak, ya kita awali dari membersihkan sifat iri hati terhadap keluarga orang lain dan tetangga masyarakat, dan membersihkan sifat hasud ini. Ini at-takhalli anis sifati mazmumah, mengosongkan sifat-sifat yang seperti itu. Kita kosongkan. At-takhalli anis sifati mazmumah, kosongkan sifat-sifat yang jahat itu. Jangan kau piara di hatimu. Ojo nganti kula panjenengan uripno ndek jerone ati. Wis to sembayang bengi, poso sekalian, mujahadah sekalian, nangis tiap hari, habis dimakan dengan penyakit itu. Al-akhilla. Nah, ini maaf ya. Wal hasada. Yakulanil hasanat, itu disebut tadi itu, makan ibadah-ibadah baik kita. Hadirin yang saya muliakan, ini pernah terjadi di suatu saat, ada seseorang yang tidak nampak keramatnya. Dia tidak pernah menonjolkan diri. Padahal orang itu adalah agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang itu diolok-olok di tengah masyarakat. Ini di zaman sahabat, orang itu bernama Uwais Al-Qarni. Al-Qarn bisa. Sehingga masyarakat itu mandenge iku mung eleke. Wes orang gila, wes wong sing gak waras, dan dia mencil di tengah masyarakat. Umumnya orang lain ya banyak keramat, wes gak metu keramate, malah nampak seperti orang gila. Dia mengembala kambing. Tapi kata Rasulullah, Uwais Al-Qarni termasuk di antara adalah raja-rajanya akhirat nanti. Karena Uwais Al-Qarni ini termasuk orang arifin. Az-zuhad mulukul akhirah. Kalau ada orang yang zuhud, orang yang menuju pada Allah, hatinya keluar dari pengaruh dunia, walaupun kaya tapi keluar dari pengaruh dunia, dunia tidak diberi kesempatan hidup di hatinya, walaupun dunianya itu bergelimang di tengah-tengah kita, tapi dunia tidak diberi kesempatan hidup di hatinya, hanya Allah. Itu namanya zuhud, az-zuhad. Az-zuhad mulukul akhirah. Itu didawuhkan oleh ana wong zuhud iku besok di swarga dadi raja-rajane akhirat. Ndak ada yang tahu karena zuhud iku ngene ndek jerone ati. Terus didawakan, walaupun wong zuhud hatinya tidak ada sedikit kepentingan dunia, hanya sing dituju Gusti Allah, terus tujuanmu ada di depan, jangan terpengaruh. Kalau kamu kaya, jangan terpengaruh kekayaanmu. Kalau kamu ini melimpah, ojo nanti terpengaruh, jangan kau berikan di hatimu. Kalau kamu keramat, jangan terpengaruh keramatmu, tinggal no. Apa mana kita tidak meninggalkan, malah golek terus keramat. Podo karung golek musuh ini nanti. Kok sing digolek iku-iku ae? Siji sing digolek illallah, Allah titik. Ndak boleh mencari siapa-siapa. Ora butuh keramat. Ora butuh yang lain-lain. Hanya satu butuhnya, Gusti Allah. Dan zuhud itu begitu. Walaupun kaya, punya kendaraan, punya sawah, punya tambak, ya silakan, memang itu rezeki. Harus diputar, dimanfaatkan. Tapi hati jangan terpengaruh. Jangan gundah karena dunia. Jangan sumpek karena dunia. Gundalah. Susahlah karena kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Gundalah. Susahlah jika kita ketinggalan mujadah, ketinggalan sholat, ketinggalan tidak tobat di hadapan Allah. Itu yang disebut zuhud itu, keluar dari dunia. Lah niki dadi rojo-rojone akhirat, ma'asyiral hadirin. Tapi didawukan wahum fuqaraul arifin. Orang-orang yang ahli zuhud dadi rojo-rojone akhirat dibandingkan dengan orang-orang yang sadar kepada Allah. Makrifat kepada Allah, bukan makrifat ngerti tapi makrifat sadar. Wong zuhud sing dadi raja-rajane itu wahum fuqaraul arifin. Itu adalah sak melarat-melarate wong ahli makrifat wal mahabbah. Wong sing ahli ngetrapno lila bila tapi temenan, mboten goroan kaya kula ngeten iki kadirin. Jare ngetrapno lila bila tapi gak terima melihat qadar-qadarnya Allah. Orang lain menonjol hati ini gerengsengen. Yang dicari mesti kesalahan nih. Yang dicari kelemahan nih. Ini namanya lila bila palsu saya ini hadirin wa hadirat. Ini saya ini. Bukan itu, tapi lila bila yang hakiki Allah yang memberi kita tidak tahu. Itu adalah rojone akhirat bagi orang zuhud. Itu sak melarat-melarate orang yang diberi itu. Nah tinggal kita hadirin nonton dunia wis melarat. Ono dunia wis koyo ngene, gak gelem meguru, gak gelem mencari ilmu, gak gelem mencari guru rohani, roro koyo-koyo wis swarga, bareng nyawa dicabut sak 8 tahun kalau kita belum sampai ke sana hadirin-hadirat. Ya hadirin, ini akhlakul karimah. Orang yang berakhlak adalah orang yang jauh dari penyakit hati. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Qalam ayat 4 itu didahulukan. Wa innaka la'ala khulqin azim. Jadi Rasulullah dikatakan, ya Muhammad, dan sesungguhnya engkau ini adalah benar-benar berbudi pekerti yang agung. La'ala khulqin azim. Kamu ada benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini adalah Rasulullah SAW. Jadi kalau dilihat dari sini, semakin orang dicintai kali Gusti Allah iku sing nampak duduk keramate, hati-hati. Lek enten adik-adik sing ngaji ndek gedung mujadah salat bengi tobat kok metu keramate, hati-hati, itu jebakan. Tujuanmu bukan keramat, tujuanmu hanya satu Allah. Tujuanmu adalah akhlakul karimah, tunduk hati, bukan sombong karena keramat. Jangan terpengaruh. Jangan cari itu, cari Tuhan saja cukup sudah. Cari Rasulullah saja. Jangan cari-cari keramat. Sudah, enggak usah. Kalau memang Allah memberi, akan diberi. Tapi enggak usah dicari. Ini. Jadi cari, toton akhlakmu dulu. Toton budi pekertimu dulu. Jangan cari yang macam-macam. Karena Gusti Rasulullah diutus oleh Allah bukan untuk menimbulkan keramat, tidak. Menimbulkan ya khariqul adam badan. Tapi Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat Ahmad Al-Baihaqi wal Hakim an Abi Hurairah. Ya mana hadis ini sahih? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Didawuhkan oleh Rasulullah, sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini. Ini bukan dadakno menungso sombong karena keramate. Dudun dadakno menungso supaya merasa ini itu. Merasa luhur, merasa dirinya sudah bagus, tidak. Tapi aku diutus di bumi ini justru untuk menyempurnakan akhlak-akhlak ini. Sehingga mencapai akhlak yang luhur hadirin wal hadirat. Ini adalah perjuangannya Rasulullah SAW. Jadi sudah jelas dalam pengajian ini nampak. Cedek ada menungso itu bisa diukur teko akhlaknya hadirin. gimana akhlak kita terhadap orang yang sebawah kita, gimana akhlak kita dengan teman-teman kita, gimana akhlak kita dengan orang seatas kita, dengan pimpinan kita. Itu sudah cukup mewakili tondo, indikasi atau indikator bahwa kita ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ojo terpengaruh karo koplok. Jangan terpengaruh karo serban. Kalau saya pakai serban jangan terpengaruh. Ini menipu, menipu sampean. Jangan terpengaruh dengan doa. Kalau doaku mandi jenengan terpengaruh dengan saya. Itu namanya jenengan tertipu dengan saya. Jangan, jangan. Lihat orang itu akhlaknya saja gimana. Bicaranya lemah lembut, bawa kasih sayang rahmatalil alamin niru Rasulullah, bawa perdamaian apa bawa perpecahan, itu aja sudah cukup. Lelek ngomongin bawa perpecahan, bawa kebencian, wis to masih kula kupluan pengamal selawat waqidiyah. Kupluan sebagai gurune sing ngaji ande kan disebut guru di sini. Tetep ndak usah percaya saya. Ndak usah nurut saya. Lihat, berarti bukan berarti saya baik, tidak, sama. Kita harus belajar hadirin wal hadirat. Ya mari ini kita perhatikan, ilmu ini kita dalamkan di hati kita. Sebentar lagi kita meninggalkan dunia yang fana, jangan terjebak dengan permainan dunia. Lek ana wong main dunia, ya mesti sugih. Lek ana wong main kelakuan, mesti metu keramate, niku ya. Lek ana wong main ilmu mesti derajate dhuwur ndek ndi dilemi wong niku permainan. Siapa yang bermain dunia mesti kesandung sugi. Sapa sing bermain kelakuan salik mesti kesandung keramat. Sapa sing bermain ilmu, ilmune dhuwur tambah dhuwur mesti kesandung kemuliaan itu nanti ndi. Tapi jangan terpengaruh terus, tidak itu tujuan kita. Silakan ilmumu tinggi, ngaji di mana-mana. Cari pengajian di mana-mana. Silakan kelakuan yang luhur, silakan. Tapi jangan terpengaruh dengan kemuliaan. Jangan terpengaruh dengan keramat. Cari dunia dimanapun. Bagaikan hidup 1000 tahun, selama-lamanya bila perlu. Tapi jangan terpengaruh dengan dunia. Hati harus keluar. Dunia harus keluar dari hati kita, hadirin wal hadirat. Ya maaf, ini sangat sangat apa ya, dengan ini situasi ini kurang bisa saya konsentrasi untuk pengajian ini. Ya sudahlah, ya mari kita sadari saja ujian ini, ujian nolak nol seperti ini jenan mangkel keborai lalu mulai mangkel nol lagu di pengajian nol gini, ini berarti hati kita masih jahat, hadirin. Yang pas ngaji kok ada orang rame ya. Panjang mangkel itu berarti masih jahat hati kita. Hati yang jahat tidak ada di surga, hadir-hadir. Harus dibersihkan. Nah ini gimana? Sudah memang kehendak Allah. Ini ngates dilanjut dengan apa ya. Ini tidak apa-apa ya. Ini mari kita mujahadah. Moga-moga diridani oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saya hormati, sekali lagi jangan terpengaruh dalam pengajian ini. Dikatakan ojo nganti kula pancen terpengaruh. Apa sing sampean trimo itu adalah ujian. Sir wajidda fis sairi la takif. Maju terus, jangan mandek. Ono sugi mandek di sugi, ono keramat mandek, jangan. Fa innallazi tatlubuhu amamaka. Terus, jangan berhenti. Allah yang kamu tuju masih di depan. Terus. Kalau saya ini catu gimana? Kalau saya terus dikecam gimana? Kalau saya terus dicaci maki terus. Itu ujian. Wa huwa wusuluka ilal maula wa adabu rukunika ila syai'in siwaha. Ayo terus wusulmu di hadapan Allah. Ojo terpengaruh. Tujuanmu hanya satu, Gusti Allah. Hatimu harus satu, Gusti Allah. Bukan lafadz Allah, tapi Allah hakul mubin. Di balik lafadz itu, bukan hanya sebuah nama, tapi di dalam namanya itu Allah, Allah hak. Ini harus betul-betul diperhatikan. Innama nahnu fitnatun. Semua itu adalah ujian. Ojo mandek tekan ujian. Sing sukses terus, ojo mandek dengan suksesmu. Suksesmu ujian. Yang gagal terus, innama nahnu fitnatun. Gagalmu itu ujian terus. Ojo ngersolo, jangan berhenti di ujian. Walaupun hancur, terus menuju pada Allah. Terus dunia tempat ujian. Terus berjalan, terus berjalan. Jikala kita dihormati orang, metu keramati terus. Ojo perhatikan keramat itu, tinggal no. Allah di hadapanmu, Tuhan di hadapanmu. Jangan cari keramat, jangan cari nama, jangan cari popularitas. Golek Gusti Allah ngekei nama muncul dhewe, gak usah digoleki. Itu tipuan, terus berjalan terus. Innama nahnu fitnatun. Itu semua adalah ujian. Fala takfur, ayo terus ojo terpengaruh. Jangan terpengaruh. Maka kamu jangan terpengaruh hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, ya mari kita perhatikan. Jenengan susah toh, Pak? Ibu-ibu. Jenengan ngalami apa sih susah toh saiki? Susah jenengan lek panjang pikir tidak akan mempengaruhi. Susah yang dipun pikir sing di dirasakno susah nganti nangis sampai nanti kuru nganti lali, itu tidak memecahkan masalah. Ikuti saja sudah. Innama nahnu fitnatun. Susah itu ujian. Fala takfur, jangan terpengaruh. Walaupun susah ya, dibalik susah itu harus menjadikan lebih banter menuju awan nolongsone nangis. Jangan sampai susah itu mandek ojo. Susah mandek kamu jadah. Jangan seperti itu. Terus kalau bahagia ya bahagia kok mandek, jangan terus. Ini didawukan innama nahnu fitnatun, itu semua adalah ujian. Fala takfur, jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Dan jangan kufur, jangan ingkar dengan itu. Teruskan hadirin yang saya muliakan. Ya mari, ini karena pengajian ini hubungan dengan hati, dengan rohani. Roh kita harus kita perhatikan dalam-dalam, ya. Hati kita harus kita resiki. Sebab singgarai mlebu swarga utawa nyemplung neraka ku ati njenengan. Singgarai amal kula njenengan diterima apa enggak ku yo ati njenengan. Wis to jeduk amal lek apa lek nganti atine ana bosoke, ana ghillah, bukan al-akhillah tadi bukan ya. Al-ghillah wal hasad. Entek amal kula njenengan niku. Bersihkan dulu itu. Bersihkan. Ya sudahlah, mari muka-muka diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang sodako tadi kepada Ibu Penis keluarga, dan ini Mas Kadir yang kemarin sakit ini memberi apa ini ya, kita doakan terutama kepada teman-teman kita. Ya semoga Allah memberikan kekuatan jiwanya, lahir batinnya, diberi kemajuan yang sebesar-besarnya. Tapi lewes maju. Innama nahnu fitnatun, itu ujian. Terus nggih, aja mandek dengan kana. Nggih mari kita mujadah, tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Matur kalau hati kita masih kotor, jiwa kita masih rusak, dada kita masih penuh racun, hadirin hadirat. Sudahlah, mari kita hati-hati saling bermujadah, saling meningkat. Dunia tempat tertawa hari ini. Bahagialah orang yang menangis. Dunia tempat fitnah. Berbahagialah orang yang bisa mengambil hikmah. Dunia tempat senang-senang. Bahagialah orang yang mau prihatin. Dunia tempat orang egois. Bahagialah orang yang memperhatikan umat. Mari hadirin, kita doakan umat masyarakat Jami'al Alamin. Keluarga kita dan anak-anak kita, terutama diri kita yang masih jahat ini, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar banyak tertawa terbahak-bahak, di gedung ini kita prihatin. Memang dunia hampir kiamat, dunia sudah terbalik. Ini yang baik akan terpendam, akan tersingkir. Tapi terus berjalan. jalan. Tujuan kita masih di depan. Jangan terpengaruh. Air mata nilainya mahal, mahal hadirin. Andaikan setetes air mata ini ditukar dengan dunia ini, tidak ada apa-apanya hadirin. Berbahagialah orang yang mau menangis di saat manusia lupa. Seperti berbahagialah orang yang bangun malam di saat orang tertidur. Berbahagialah orang yang mau menangis di saat manusia lengah, tertawa, lupa dengan dosa. Lupa kalau kita akan sowan di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat jasad ini rumah. Monggo kita sowan dulu roh kita. Bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari hadirin, jangan merasa baik seorang pun di sini. Monggo menangislah selagi pintu tobat masih terbuka. Sebab lek wis nyowo nang di tenggorokan. Wa iza balaghatil khulkum wa antum hina izin tandurun. Tangis no gete bisa ditolak kali Gusti Allah. Mumpung ono kesempatan nangis. Air mata ini mengantarkan kita kepada Allah. Kita punya kesulitan apa? Mohon air mata ini sebagai pengantar untuk sowan di hadapan Allah. Maturo tujuan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mari. Sudahlah, biar di luar tertawa. Biarlah di luar mengecam kita. Dianggap gendeng, dianggap gila. Kita tidak peduli hadir-hadir. Biar gila orang nyebut kita. Kita tidak peduli. Karena kita akan kembali kepada Allah. Duh Gusti. Padahal aku akan pulang ke haribaanmu. Dosaku banyak, gak iso nangis. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sing ndak apal maca ya sayyidi ya Rasulullah. Kula tak takon nggih. Andekan kula njenengan disuruh Gusti Allah milih. Jamaah pengajian di gedung iki ana dalan loro. Iki dalan kanan iki nggene swarga ridoku. Sing dalan kiwa iki neraka nggene wong sing lali, nggene wong akeh dosa, nggene wong sing penyakit atine. Kuwi sing jujur wis mlaku karepmu dhewe. Kira-kira kula njenengan mlaku sing ndi hadirin hadirat, sing kanan apa sing kiri? Jangan memaksakan diri. Lek jahat ngaku mawon melaku nang rogo hadir-hadir. Enggak usah memaksakan diri. Allah maha tahu hadirin. Allah maha melihat hati kita. Allah ngerti lek kulo panjenengan gini wong salah hadirin. Al-Fatihah. Gimonggo wis jujur. Karu merangkang melaku nang roko nangis sak dalan-dalan nggih Pak Bu. Sampan sambat sopo. Padahal sing nyafati mung Kanjeng Nabi di akhirat. Wes monggo. Iki berbondong-bondong jamaah niki jujur karena ndelok atine padha eleke. Wes merangkang nang roko hadirin. Sambil maca selawat nggih hadirin monggo. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqi an turikana fil jati bahril wahda hatta la naro wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la natakharuka wa la naskuna illa biha wa tarzukona tamama maghfirotika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi hatta ma khatu bihi ilmuka wa sa kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, wong diunggano dicemplung nang neraka kali Gusti Allah ku wajahe wis dirubah. Ono sing rubah wajahe wis wajah men, wajah asu. Hadirin, ono sing wajah celek digeret-geret karo malaikat kaya wong ngino. Hadirin, kira-kira lek kula njenengan sing digeret-geret apa sing sampean sambat? Nggih, tasawufan mawon nggih. Lek nganti tasawufan Rasulullah krungu dindek malaikat. Hadirin, malaikat iki ana wong kok cemplung nang neraka kok sik maca selawat iku sapa iku malaikat? Pakre ditakoni, ya fulan kowe mate sapa? Nggih mungkin kula umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha apa kowe ate dicemplung nang neraka kok maca selawat terus? Kula cinta teng Kanjeng Nabi. Aku tidak peduli walaupun ada di neraka, kula cinta teng Rasulullah. Mungkin dengan cinta pada Rasulullah ditulungi kali Rasulullah disafati. Hadirin-hadirin, begitu besar jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga umatnya sing ahli maca selawat itu diterima ditulungi kali Rasulullah disafati di alam arsyad. Ya monggo tasawufan maca ya safial kepada Rasulullah. Hadirin, monggo hadirin, kula jenengan dingkluk dosa kula panjang wis akeh, nangislah sebelum menangis di akhirat, menjeritlah sebelum panjang jerit di akhirat yang tidak pernah didengar oleh siapapun. Dibacakan selawat Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Mari ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anna wa aslahu wa ruha wa trikni faqotulam tuwa bata wa rubbina wa laisa liya sayyidi siwaka fa intaruda kuntu saksona lika ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anna wa aslahu wa ruha wa trikni faqad dalam tua pada warubini walaisa liya sayyidi siwaka fa indaruda kuntu saksona lika ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nur khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa trikni faqad dalam tua pada warubini walaisa liya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu saksona lika ya sayyidi ya rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Ayyuhal Ghawthu Salamullah Alaika Rabbini Biiznillah Wanjurillah Ya Sayyidi Binadr Musilati Lil Hadratil Aliyah Ya Ayyuhal Ghawthu Salamullah Alaika Rabbini Biiznillah Wanjurillah Ya Sayyidi Binadr Musilati Lil Hadratil Aliyah Ya Ayyuhal Ghawthu Salamullah Alaika Rabbini Wanjurillah Ya Sayyidi Binadr Musilati Lil Hadratil Aliyah Al-Fatiha. Hadirin yang saya muliakan, ya maaf kalau pengajian ini seperti ini, karena memang harus begitu. Ngaji di zaman Rasulullah ya begini ini, menangis, menerungi dosa. Tapi kalau di akhir zaman sudah dibalik, malah lek ngaji sok nangis dikecam. Tapi terus ya, tujuan kita masih di depan. Jangan berhenti dengan kecaman. Memang kita orang zalim penuh dosa. Terus, terus sampai kita meninggalkan jasad. Ini hadirin hadirat. Kepada hadirin wal hadirat, ngaji jangan berhenti. Ini saya kira ini sangat cocok, sangat dibutuhkan oleh jiwa kita. Percayalah, percayalah. Sebentar lagi kita mati satu persatu. Dan semoga ketemu besok di alam barzah. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya satu yang kita minta, hanya satu. Allah. Allah. Allah Tuhan kita hanya satu. Yang kita tuju hanya satu. Bukan mulia, bukan dunia, bukan keramat, yang kita tujuannya satu. Allah. Allah. La ilaha illallah. Itu di hati. Mujadah. Jangan ditinggal. Jiwa harus tetap mengabdi pada Allah. Silakan lahir berjuang segala bidang. Yang sebagai pegawai silakan. Pengusaha silakan, sebagai petani silakan, sebagai orang yang sukses silakan, tapi jiwa hanya satu, Allah, lillah, billah, lirasul, birasul. Saya kira cukup sekian, segala kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam as-safa wa tarbiyah. Wa min ghasada zaman an-nadr wal barakah wal karumah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.